Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majlis ilmu. Dan insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita memasuki bab yang ke-92, Babul Waqar Was-Sakinah, yaitu bab tentang kewibawaan dan ketenangan. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullahu taala sebelum menyebutkan hadis yang terkait dengan bab, beliau mengutip terlebih dahulu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengannya. Seperti di sini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan firman Allah yang terdapat di Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Qala Allahu ta'ala wa 'ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketenangan, penuh kewibawaan, menjaga setiap ucapan dan perbuatannya. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila ada orang-orang yang jahil menyapa mereka, mengusik mereka, qalu salama, mereka mengucapkan kata-kata yang membuat diri mereka selamat. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ibadur rahman adalah mereka yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan taufik dari Allah untuk selalu dapat melakukan berbagai macam kebaikan. Salah satu sifat dari ibadur rahman adalah selalu tenang, menjaga diri, menjaga setiap tutur kata dan tingkah lakunya. Ketika berhadapan dengan orang-orang jahil, maka kata-kata yang terlontar dari mereka adalah kata-kata yang membuat mereka selamat dari kejahilan. Jadi yang dimaksud dengan qalu salama itu bukan berarti mereka mengucapkan assalamualaikum kepada ahlul jahil, tapi mereka mengucapkan kata-kata yang membuat mereka selamat. Karena menghadapi orang jahil itu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, mengajaknya bicara atau menyampaikan kata-kata yang baik. Cara yang kedua adalah diam. Cara yang kedua adalah diam. Jika diam itu dilihat lebih maslahat. Ada sebuah syair yang di dalam syair itu disebutkan, "Idza nataqas safihu fala tujibhu. Wa khairun min ijabatihi as-sukutu." Idza nataqas safihu fala tujibhu. Apabila orang safih, jahil berbicara, menyampaikan kata-kata, entah itu memaki, mendebat atau semisalnya, fala tujibhu, maka jangan sekali-kali menjawabnya. Wa khairun min ijabatihi as-sukutu, dan sebaik-baik jawabannya adalah diam. Jadi kalau mau menjawab, jawablah dengan kata-kata yang baik. Namun kalau memang dilihat membiarkannya dengan cara diam itu lebih baik, maka diam adalah sikap yang tepat dalam menghadapi orang-orang jahil. Nah. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dhahikan hatta tura min lahawatu minhu lahawatuhu. Innama kana yatabassamu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mustajmi'an qattun dhahikan, terbahak-bahak pada saat ketawa. Hatta tura minhu lahawatuhu, sampai langit-langit mulutnya nampak terlihat. Innama kana yatabassamu, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kebiasaannya adalah tersenyum. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaitan hadis ini dengan bab kewibawaan dan ketenangan adalah bahwa tertawa dengan cara terbahak-bahak sampai nampak langit-langit mulut bagian atas, ini menggambarkan tidak adanya ketenangan dan kewibawaan dalam diri seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan seperti itu ketika kita tertawa. Bukan tidak boleh tertawa. Hal yang wajar, hal yang lumrah, apabila kita melihat sesuatu yang lucu, mendengar sesuatu yang lucu, tertawa. Boleh saja. Namun kalau melampaui batasan dalam hal itu, ini yang tercela. Ya. Tidak ada yang tertawanya terbahak-bahak kecuali rata-rata mereka orang-orang yang fajir, orang-orang fasik, orang-orang yang kehidupannya tidak diwarnai dengan agama yang baik. Ya. Ahlul ma'asi biasanya seperti itu ketika tertawa. Kalau orang yang mengerti agama, ya, tentu akan menjaga dirinya dengan sebaik mungkin, sekalipun pada saat tertawa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat sesuatu yang lucu atau mendengar sesuatu yang lucu dari kata-kata innamakana yatabassamu, kata Aisyah, beliau hanya sebatas tersenyum, atau dalam riwayat lain disebutkan beliau tertawa, ya, di samping tersenyum beliau tertawa namun tidak sampai terbahak-bahak, hanya nampak gigi bagian depannya atau gigi gerahamnya. Kalau terbahak-bahak itu kan membuka mulutnya sangat lebar gitu ya. Ya, gak perlu dicontohkan lah, insya Allah faham semua. Nah, ada kalanya sesuatu yang kita lihat cukup disikapi dengan senyum, tapi ada kalanya sesuatu yang kita lihat atau kita dengar memang mendorong kita untuk apa? Tertawa. Ya tidak apa-apa tertawa, hanya tetap dijaga ya, jangan sampai kelewat batas. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka menjaga ketenangan, ya, menampakkan wakar, kewibawaan. Nah, berikutnya bab yang ke-93, babun an-nadbu ila ityanis salati wal ilmi wa nahwihima minal ibadati bisakinati wal waqar. Bab anjuran ketika mendatangi masjid untuk sholat dan mendatangi majelis ilmu atau semisal keduanya dari perkara-perkara ibadah, untuk selalu menampakkan ketenangan dan kewibawaan. Kalau kita mau pergi ke masjid, hendak sholat, atau mau mendatangi majelis ilmu, maka warnai dengan ketenangan dan kewibawaan. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan dalam hati. Masjid, hendak mendatangi sholat, tentu ini gambaran syiar Allah. Demikian juga mendatangi majelis ilmu, ini juga syiar Allah. Syiar Allah harus diagungkan. Mengagungkan syiar Allah bagian dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza uqimatis salata atau salatu fala ta'tuha wa antum tas'auna wa utuha wa antum tamshun wa alaikum as-sakinata fama adraktum fasallu wa mafatakum fa atammu. Muttafaqun alaih. Zada muslimun fi riwayatin lahu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila as-salati fa huwa fi as-salati atau fa huwa fi salatin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhr, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu, Ini termasuk salah satu metode penyampaian riwayat hadis, atau dalam ilmu mustalah diistilahkan dengan siyagul ada. Metode penyampaian riwayat hadis itu bermacam-macam. Ada sami'tu, sami'na, haddathani, haddathana, akhbarana, akhbarani, dan seterusnya. Kalau kita baca sebuah hadis lengkap dengan sanadnya, tidak lepas dari ini. Misalnya Imam Bukhari mengatakan haddathana fulan, akhbarana fulan, fulan, an fulan, haddathana, akhbarana, an, sami'tu, sami'na. Ini namanya siyagul ada, metode penyampaian riwayat hadis. Dan itu memiliki makna-makna tersendiri. Yang paling tinggi tingkatannya adalah sami'tu. Ini menandakan bahwa rawi tersebut benar-benar mendengar dari syekhnya dan hadir di depan syekhnya. Ketika menyampaikannya kepada orang lain, maka ia mengucapkan sami'tu. Seperti di sini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan sami'tu Rasulullah. Ini pertanda bahwa sahabat Abu Hurairah mendengar langsung hadis ini dari Rasulullah. Pada saat Rasulullah menyampaikannya, sahabat Abu Hurairah ada di depannya, beliau mendengarnya sendirian tanpa ada yang lainnya. Hanya sahabat Abu Hurairah saja yang mendengarnya. Sami'tu. Kalau sami'na, ini disertai dengan yang lain, ada yang lainnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu." Apabila telah ditegakkan sholat. Tanda sholat akan ditegakkan itu dengan apa? Iqamah. Tanda sholat akan ditegakkan itu dengan iqamah. Dan iqamah itu dilakukan pada saat imam masuk masjid. Datang ke masjid. Baru iqamah dilakukan. Idza uqimatis salatu, apabila salat ditegakkan dengan dikumandangkan iqamat, fala ta'tuha wa antum tas'aun, maka jangan sekali-kali kalian menghadirinya, mendatanginya, menghadiri salat, datang ke masjid, wa antum tas'aun, dalam keadaan kalian tergesa-gesa. Biasanya yang tergesa-gesa itu karena takut ketinggalan. Ya. Kalau takut ketinggalan, nah itu henteu pertama datang. Aneh kan, banyak orang yang aneh. Ketika sudah azan terdengar, santai dulu di rumah. Begitu qomat terdengar, lari. Kenapa? Takut ketinggalan. Padahal kalau takut ketinggalan, mestinya ketika azan selesai dikumandangkan, dia sudah berangkat ke masjid. Atau sebelum azan sudah di mana? Di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan di sini, apabila salat ditegakkan dengan dikumandangkan qomat, maka jangan sekali-kali kalian mendatanginya, menghadirinya, wa antum tas'aun, dalam keadaan kalian tergesa-gesa. Berlari atau setengah lari, seperempat lari, 2/3 lari, dan seterusnya. Kata Syekh Utsaimin, ini menandakan bahwa qomat itu boleh terdengar keluar, suara iqamah boleh terdengar keluar. Berarti boleh pakai apa? Pakai mikrofon boleh. Ya. Karena jelas Nabi mengatakan di sini fala ta'tuha. Tentu ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di luar, yang mendengar suara iqamah. Ya. Kalau seandainya suara iqamahnya tidak terdengar sampai keluar, tentu enggak akan ada ini ya peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ta'tuha, jangan kalian mendatanginya, menghadirinya dalam keadaan kalian tergesa-gesa. Ya. Atau misalnya iqamat ya dikumandangkan di masjid, kita masih di situ dekat jemuran, terdengar suara iqamat. Enggak usah kemudian lari. Ya, janganlah lari, jangan tergesa-gesa. Kecuali kalau kita masuk masjid, misalnya di depan pintu masjid, imam sedang ruku, kita sedikit bergegas supaya tidak ketinggalan ruku, kata Syekh Utsaimin, ini tidak mengapa. Ya, kalau seperti itu. Nah, wa utuha wa antum tamshun, datangilah, hadirilah salat itu, wa antum tamshun, dalam keadaan kalian tetap berjalan, dalam keadaan kalian tetap berjalan. Jadi enggak perlu lari. Misalnya yang rumahnya di sana, di sini sudah pada berdiri jalan, ngelihat sudah ditegakkan salat, wah lari dari sana, enggak perlu. Tetap tenang berjalan. Wa alaikumus sakinah, kalian hendaknya tetap tenang, menampakkan apa? Ketenangan. Nah, yang sedang makan dengar ada iqamat, ya, dikumandangkan di masjid, nggak perlu dikebut makanan, yang tadinya sehuap-sehuap jadi dua huap, nggak perlu seperti itu, sehuap-sehuap sedikit tadi nama. Dengar komat jadi kia, rawan jadi badag, nggak perlu begitu, ya, tetap seperti biasa saja. Sahabat Ibnu Umar, beliau makan dalam keadaan beliau mendengar, iqamat dikumandangkan di masjid, bahkan mendengar suara imam sedang memimpin sholat membaca Al-Quran, beliau tetap makan dengan tenang sampai selesai, nggak ada tergesa-gesa, nggak boleh seperti itu, ya. Adalah sahabat Ibnu Umar ini dikenal sebagai salah seorang sahabat yang begitu kuat dalam mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini menunjukkan bahwa itulah sunnah, ya, itulah sunnah. Makan mie ayam, qomat di masjid. Waduh, kehula bu, kehday wae. Gak perlu, ya, disimpan dulu mie ayam. Nah, atuh bekah ya mie ayam. Makan dulu, selesaikan dulu, baru setelah selesai berangkat ke masjid. Kalau tidak mau ketinggalan, jangan makan menjelang sholat mau ditegakkan. Ya, sudah tahu azan terdengar, makan. Jelas ini akan terlambat, kecuali mungkin dalam situasi-situasi tertentu yang memang menuntut kita untuk itu. Jadi jangan sampai juga ada di antara kita yang sengaja menerlambat-lambatkan diri, ya, nggak makan kecuali setelah azan. Ayam enuk itu mah, azan makan, ya, jangan sampai seperti itu. Nah, memang betul ada hadis, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila asya sudah dihidangkan, ya, makan malam sudah dihidangkan, maka jangan sholat dulu sampai memakan makanan yang telah dihidangkan tersebut. Cuman jangan sampai kita dengan sengaja menghidangkan makanan itu selalu setelah azan menjelang qomat. Ini kebiasaan yang buruk. Nah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atammu. Maka apa yang kalian dapati dari salatnya imam, fasallu, salatlah. Ya, ikuti imam. Kalau kita datang ke masjid imam sedang sujud, ikut sujud. Jangan merasa wah sudah terlambat. Ya, imam sujud. Sudahlah, nanti tunggu sampai imam berdiri kembali, ya, karena sudah ketinggalan Al-Fatihah. Ini nggak benar, menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari sholat imam, maka sholat bersama imam. Ya, imam sedang ruku, ikut ruku. Nah, jangan ada istilah wah percuma, nanti juga bangkit, nanti juga saya tetap apa nambah, ya, karena sudah ketinggalan Tidak begitu. Wa ma fatakum fa atammu. Dan apa yang kalian ketinggalan dari sholat, fa'atammu, maka sempurnakanlah setelahnya. Kalau kurang 2 rakaat, berarti nambah 2 rakaat jika sholatnya 4 rakaat dan seterusnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian zada Muslimun fi riwayatin lahu. Imam Muslim menambah teks lain dalam riwayat miliknya. Fa inna ahadakum, yang bunyinya sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza kana ya'midu ila shalat, apabila sedang menuju atau akan menghadiri salat, fahuwa fi salatin, maka dia dianggap dalam keadaan salat. Di sinilah butuhnya apa? Ketenangan, tidak perlu tergesa-gesa. Sebagaimana ketika kita salat, salat penuh harus penuh dengan tuma'nina. Ya, jangan tergesa gesa. Pun demikian ketika kita akan menghadiri apa? Sholat. Karena ketika kita menuju sholat, itu artinya kita dianggap sudah dianggap berada di dalam sholat. Ya. Nah. Ini hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu dafa'a ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Fasami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu zajran shadidan wa dharban wa sautan lil ibil. Fa ashara bi sautihi ilaihim wa qala ya ayyuhan nas 'alaykum bis sakinah fa innal birra laysa bil idha. Rawahu al-Bukhari wa rawa Muslimun ba'dahu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan bahwa ketika beliau bertolak bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah menuju Muzdalifah, ya, bertolak bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah dari Arafah menuju Muzdalifah, sami'a an-nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar di belakangnya zajron syadidan, ada suara orang yang marah. Warban dan suara pukulan orang yang memukul ibil, unta. Diketahui bahwa orang-orang dalam keadaan tergesa-gesa berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah karena tidak mau sampai kegelapan di jalan. Akhirnya tergesa-gesa memukul untanya supaya untanya cepat berjalan sambil marah-marah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum bisakinah. Hendaknya kalian tetap tenang, tidak perlu tergesa-gesa saat bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Fa innal birra laisa bil idha, karena sesungguhnya kebajikan itu laisa bil idha, tidak akan dapat diraih dengan tergesa-gesa. Ini arahan Nabi SAW. Hendaknya kalian tetap apa? Tenang, as-sakinah. Karena sesungguhnya kebajikan itu tidak dapat diraih dengan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan, sedangkan ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidaklah seseorang tergesa-gesa dalam sesuatu melainkan ada banyak hal yang tidak dapat dia peroleh. Ada banyak hal yang tidak dapat dia raih. Maka lebih baik lambat, lebih baik tenang, tapi bisa meraih apa yang diinginkan daripada tergesa-gesa, terlalu cepat, namun banyak kebaikan yang luput, banyak kebaikan yang tidak didapat. Nah, santai tapi pasti, kan begitu ya. Nah, tapi jangan menyantai-nyantaikan diri. Baik, jelas kaitan hadis ini dengan bab yang kita bahas ya. Jadi ketenangan dibutuhkan selain menghadiri, ketika menghadiri atau datang untuk melakukan sholat, juga pada saat kita hendak menuju majelis ilmu ya. Arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar tetap tenang. Kalau tidak mau terlambat, maka datanglah lebih awal. Datang terakhir, tapi tidak mau terlambat. Yang terjadi adalah tergesa-gesa dan biasanya celaka. Ya. Nah. Berikutnya bab yang ke-94, babu ikrami dhaifi, bab menghormati atau memuliakan tamu. Bab memuliakan tamu. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Adz-Dzariyat ayat 23 sampai 27. Isinya adalah kunjungan para malaikat ya, ke tempat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Bukankah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah cerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim al-mukramin yang mulia. Yang dimaksud adalah para malaikat. Idzakhulu alaihi faqalu salama. Ketika tamu-tamu ini datang ke tempat Ibrahim, mereka mengucapkan salama. Qala salamun qaumun munkarun. Lalu Nabi Ibrahim menjawab salamun. Waalaikumsalam. Qaumun munkarun. Kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Siapa kalian? Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faraga ila ahlihi, lalu Nabi Ibrahim pergi menemui keluarganya dengan diam-diam. Faja'a bi'ijlin samin, dan membawa ya seekor anak sapi yang gemuk yang telah dibakar. Maksudnya dagingnya. Ya. Daging anak sapi yang sudah dalam keadaan dibakar, siap dimakan. Faqarrabahu ilaihim, lalu disajikan oleh Nabi Ibrahim kepada tamu-tamunya itu. Qala ala ta'kulun, silahkan kalian menikmatinya. Ini gambaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memuliakan siapa? Tamu. Soal memuliakan tamu, ternyata ini kebiasaan atau akhlak ya yang telah lama ada sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan saja di sebelumnya ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Hud ayat yang ke-78, ini menceritakan kedatangan para malaikat ke kediamannya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang pada saat itu para malaikat menampakkan diri sebagai anak-anak muda yang tampan, yang ketampanannya melebihi batas wajar. Ya. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Kaumnya Nabi Lut tahu kedatangan anak-anak muda ini yang tampan-tampan ini, yang tiada lain adalah para malaikat. Maka kaumnya Nabi Lut segera datang ke tempat Nabi Lut, yuhra'un, dengan tergesa-gesa. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelumnya diketahui bahwa kaumnya Nabi Lut ini biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Qala ya qaum, kemudian Lut berkata kepada mereka, wahai kaum, haula banati hunna athhar lakum. Anak-anak gadisku ini mereka lebih suci dan lebih baik bagi kalian. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan sekali-kali kalian menjatuhkan nama baikku di hadapan tamuku. Alaisa minkum rajulun rasyid? Bukankah di kalangan kalian ada orang yang berakalnya? Nah. Jadi di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana sikap Nabi Lut alaihi salatu wassalam dalam menghormati siapa? Tamu. Ya. Nah. Sekali lagi, ya, menghormati dan memuliakan tamu adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh para anbiya, dan itu merupakan akhlak yang baik, tuntunan syariat. Nah, sebagaimana nanti hadis-hadisnya akan kita baca. Dan yang disebut dengan tamu itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adalah allazi yanzilu bika musafiran. Tamu itu adalah orang yang singgah di tempatmu, musafiron, yang statusnya musafir. Statusnya apa? Musafir. Ima sekedar singgah, ya, orang yang akan safar di satu tempat ke tempat lain kemudian singgah di tempat kita, atau yang memang sengaja datang ke tempat kita tapi dari tempat yang jauh, di mana statusnya sebagai apa? Musafir. Kalau tetangga depan rumah kita datang ke kita, yaitu statusnya bukan tamu yang kita harus sembelihkan sapi untuknya. Enggak perlu, sapi masih kecil. Ya. Atau sembelihkan ayam, enggak perlu, ya. Tamu yang patut untuk dimuliakan, dihormati, disembelihkan ayam paling tidak adalah tamu yang memang statusnya dia musafir ketika datang ke tempat kita. Ya, statusnya musafir. Kalau kata orang Sunda mah, kalau yang dekatnya bukan tamu tapi semah, ngehesekeun boga imah. Ya. Nah, karena statusnya musafir maka dia butuh, ya, untuk kita sediakan makanan dan minuman dan segala hal keperluannya. Ya. Itu tamu, patut untuk kita perlakukan seperti itu. Tamu datang dari jauh, musafir, safar, harus kita muliakan sebaik mungkin. Ini perintah syariat, ya, jangan diabaikan. Dan tamu yang datang ini juga macam-macam. Tidak semua tamu harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ada tamu datang dari tempat yang jauh, musafir yang memang mulia, maka kita perlakukan sesuai dengan apa? Keadaannya. Ada juga tamu yang datang dari jauh tapi hanya sekedar singgah sebentar saja, ya beda lagi. Dan orangnya biasa, ini beda lagi perlakuannya. Ya. Namun secara umum, tamu siapapun mesti dimuliakan. Ya paling tidak diberi makanan atau minuman, ya, nah, yang layak, yang wajar, yang pantas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan seperti nanti akan kita baca hadisnya, ya, menyebutkan bahwa memuliakan tamu itu bagian dari tanda keimanan. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan siapa? Tamunya. Syarat benarnya keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, di antaranya adalah ini, tindakan menghormati dan memuliakan apa? Tamu. Nah. Dan biasa kalau orang-orang Timur Tengah, orang Arab itu kalau ada tamu disembelihkan untuknya. Ya, kalau tidak disembelih berarti beli aja daging yang sudah matang misalnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.